pangapuramu. Tutup karep ati iki, ninggal ke seliramu. Sayang lungaku ora bakal kelio trisno, mendem rasa senajan atiku loro. Supaya langgeng ora bakal tadi semua.